السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد masih di bab hadis tentang Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya hadis dari Ibnu Abbas 105. Sudah belum? Sudah ya. Berarti bab 107 sekarang. Hadis 108. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arani al-lailata 'inda al-Ka'bati fil manam." Pada satu malam ketika saya tidur di Ka'bah, aku melihat diriku. Aku melihat diriku maksudnya aku bermimpi. Jadi bahasa Arabnya bermimpi itu arani fil manam. Aku melihat diriku ketika tidur. Maksudnya saya bermimpi. Fa idza rajulun adamu ka ahsani ma yura min udmir rijal. Saya melihat ada orang yang sangat bagus penampilannya, seperti orang yang paling bagus, yang paling tampan. Tadribu limmatuhu baina mangkibai. Limmahnya mencapai mangkibaihi, dua pundaknya. Ada jummah, ada limmah. Itu istilah rambut. Jummah itu bagian samping rambut yang nyentuh telinga, itu namanya jummah. Sedangkan limmah itu bagian belakang rambut yang kalau panjang menyentuh pundak. Tadribu limmatuhu baina mankibai. Limmahnya menyentuh pundaknya. Rajilu sya'r, rambutnya rajil, keriting. Artinya tidak lurus, tapi keritingnya keriting bergelombang. Yaqturu ra'suhu ma'an, seolah-olah kepalanya atau rambutnya meneteskan air. Yang ini menunjukkan bahasanya rambutnya kelihatan basah. Wadi'an yadaihi ala mangkibai rajulaini. Meletakkan kedua tangannya di dua pundak dua lelaki, kanan dan kiri. Yatufu bil bait, dan beliau tawaf di Ka'bah. Fakultu, aku pun bertanya dalam mimpinya, man hadha, siapa ini? Faqalu, mereka menjawab, hadzal masihu ibnu maryam. Ini adalah al-masih Isa bin Maryam. Dan dulu pernah kita sampaikan Nabi Isa alaihi salatu wassalam digelari dengan al-masih karena beberapa sebab, di antaranya apa? Yang pertama, karena beliau mengobati dengan cara masaha, mengusap. Yang kedua, karena Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah seorang pengembara. Beliau tidak memiliki tempat tinggal menetap, nomaden, sehingga beliau mengusap permukaan bumi. Yang ketiga, kakinya Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah kaki yang rata. Summa ra'aitu rajulan wara'ahu ja'dan qatitan. Kemudian aku melihat ada seorang lelaki di belakangnya. Ja'dan qatitan, yang rambutnya keriting ikal. Keriting ikal, jadi bukan bergelombang tapi ngeruwel-ngeruwel ya. A'waral ainil yumna, di sebelah kanannya, mata sebelah kanannya buta. Buta sebelah mata sebelah kanannya. Kasbai man ra'aitu Ibnu Qattan. Orang yang paling mirip yang pernah aku lihat seperti orang ini adalah Ibnu Qattan. Wadi'an yadaihi 'ala mankibai rajulin yatuful bil bait. Dia meletakkan kedua tangannya di pundak dua lelaki dan melakukan tawaf di Ka'bah. Lalu aku bertanya, siapa ini? Faqalu, dia adalah Dajjal. Bukan berarti Dajjal tawaf di Ka'bah. karena peristiwa ini adalah mimpi. Namun dilihat oleh Nabi SAW di Ka'bah, karena beliau sedang tidur di Masjidil Haram, sehingga beliau mimpi dan kejadiannya di sekitar beliau. Beliau melihat Nabi Isa dengan ciri-ciri fisik seperti tadi, dan beliau melihat Dajjal dengan ciri-ciri fisik seperti yang disebutkan. Dan dua-duanya Bani Adam, dua-duanya manusia. Isa alaihi salatu wassalam Bani Adam, dan Dajjal juga Bani Adam. Terus nasabnya seperti apa? Wallahu a'lam, itu bukan urusan kita. Dajjal bin siapa, wallahu a'lam. Kalau Isa bin Maryam bintu Imran bin, selanjutnya kita enggak tahu. Intinya mereka manusia. Nabi Isa manusia, Dajjal juga manusia. Karena dua-duanya manusia, berarti dua-duanya bisa mati. Dan dua-duanya butuh makanan. Sehingga Dajjal makan minum, Isa makan minum, dan mereka akan mati. Dan dua hal ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini menunjukkan kalau keduanya nanti akan saling bertemu, dan Al-Masih yaqtul Al-Masih. Al-Masih akan membunuh Al-Masih. Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam akan membunuh Al-Masih Dajjal. Karena itu Dajjal tidak bisa dibinasakan oleh manusia. Sehingga kalaupun Dajjal keluar, sehebat apapun serangan yang diberikan kaum muslimin, tidak akan bisa membunuh Dajjal. Karena yang membunuh Dajjal sudah dinaskan dalam hadis, yaitu Isa alaihi salatu wassalam, bukan manusia biasa. Kemudian hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma kadzabatni Quraisyun kumtu fil hijri faj'alallahu li baital maqdisi fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anduru ilaihi." Ketika orang-orang Quraisy mendustakanku, dan ini mendustakan karena apa? Nabi SAW bercerita tentang Isra Mi'raj. Rasulullah SAW bercerita tentang pengalamannya ketika Isra Mi'raj, lalu mereka berdusta, mereka tidak mempercayainya. Kumtu fil hijri, maka aku pun berdiri di hijir. Di hijir maksudnya di mana? Orang menyebutnya Hijr Ismail, di samping Ka'bah. Dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan orang-orang musyrikin. Lalu mereka tanya, "Wahai Muhammad, sekarang tunjukkan berapa jumlah tiangnya Baitul Maqdis. Berapa nanti pintunya ada berapa? Ininya ada berapa?" dan seterusnya. Ditanya oleh orang-orang musyrikin. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala Baitul Maqdis itu ditampakkan di hadapannya. Fataufiqtu ukhbiruhum, maka aku pun sampaikan kepada mereka an ayatihi, ciri-ciri Baitul Maqdis. Oh, temboknya seperti ini, dindingnya kayak gini, tiangnya sekian jumlahnya, pintunya ada sekian, persis seperti yang beliau lihat. Wa ana anduru ilai, dan aku melihatnya. Dan ini bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kesamaannya dengan mukjizat para nabi sebelumnya? Karena kita punya teori mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merangkum semua mukjizat nabi-nabi sebelumnya dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada nabi sebelumnya yang punya mukjizat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat yang semisal atau yang lebih hebat. Ini seperti mukjizatnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Isa itu mengetahui isi rumah orang lain. Simpenan yang ada di rumah orang lain diketahui oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu mau ngasih kitab. Allah Subhanahu wa taala menceritakan mukjizatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam wa a'lamu ma tadzakhiruna fi buyutikum, dan aku mengetahui apa yang kalian simpan di rumah kalian. Jadi Nabi Isa tahu tabungan masing-masing manusia, simpenannya tahu, mas-mas bawa bantal, gelang-gelang di bawah kasur, Nabi Isa alaihissalatu wassalam tahu. Dan itu bagian dari mukjizat beliau. Gak ada orang yang tahu di zaman sekarang kecuali dukun. Nah, itu pun pakai bantuan dengan cara jin, dengan cara yang dilarang. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kemampuan yang sama ketika beliau melihat Baitul Maqdis. Beliau ditampakkan oleh Allah seperti apa Baitul Maqdis seolah di hadapannya, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang kalau sekali datang kira-kira sudah bisa menghafal semua bangunan? Belum, pasti dia akan lupa. Mereka saja yang sudah sering umroh gak tahu berapa jumlah pintu Masjidil Haram, saking banyaknya ya. Rata-rata saya ngitung, karena ngubengi Baitul Masjidil Haram ya kemeng. Atau berapa jumlah menara yang ada di Masjid Nabawi, dia juga gak sempat ngitung. Berapa jumlah tiang di Masjid Nabawi, apalagi ya. Gak mungkin orang bisa ngitung, atau sangat rumit untuk bisa ngitung. Jadi orang kalau datang sekali gak mungkin dia bisa hafal kondisi bangunan. Ini orang musyrikin menguji Nabi Muhammad SAW, tapi oleh Allah ditunjukkan Baitul Maqdis ada di hadapannya. Kemudian bab berikutnya, fi dzikri Sidratil Muntaha, bab tentang Sidratul Muntaha. Sidrah bimakna pohon sidr, pohon bidara. Al-Muntaha artinya puncak, karena dia pohon yang menjadi puncak paling tinggi yang bisa digapai oleh makhluk. Sehingga Jibril alaihissalatu wassalam begitu sampai di Sidratul Muntaha tidak bisa naik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik dan beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentang salat lima waktu. Hadis Ibnu Mas'ud dari Abu Ishaq Asy-Syaibani. Qala sa'altu Zirra Ibni Khubaysh an qaulillahi ta'ala fakana qaba qausaini aw adna. Qala haddatsana Ibnu Mas'udin annahu ra'a Jibril lahu 600 junahin. Dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, beliau pernah bertanya kepada Zir bin Abi Hubaysh. Zir bin Hubaysh ini termasuk perawi yang masyhur di kalangan tabi'in. Dan beliau muridnya Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah dan beberapa sahabat yang lainnya. Beliau bertanya kepada Zir, namanya singkat Zir. Namanya Zir. Zir bin Hubaysh. Rasulullah sallallahu Allah berfirman, "Fakana qaba qausaini aw adna." Maka jarak dia dengan Jibril sejauh 2 qaus. Busur. Aw adna atau lebih dekat lagi. Qala haddatsana Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan Ibnu Mas'ud pernah menyampaikan kepada kami annahu ra'a Jibril. Itu peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril. Dan Jibril itu memiliki situmi'ati junahin, 600 sayap. Dan satu sayapnya Jibril saddal ufuq, bisa menutupi seluruh ufuk. Itu satu sayapnya Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau punya 600 sayap. Dan peristiwa dihancurkannya kaum Lut itu dengan satu sayapnya Jibril. Jibril mengangkat buminya kaum Lut dengan satu sayapnya sampai ke langit dunia, sehingga para malaikat di langit dunia mendengarkan suara keledai dan lolongan anjing kaumnya Nabi Lut. Setelah itu dijungkir, terus dibanting, kemudian setelah itu dihujani dengan batu dari atas. Sudah. Hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang sangat berat seperti yang dialami oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya, bab makna qaulillahi ta'ala walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bab tentang firman Allah Ta'ala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di kesempatan yang lain. Wa hal ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rabbahu lailatal Isra, dan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya ketika malam Isra Mi'raj. Hadis Aisyah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Masruq, Masruq muridnya Aisyah, tabi'in muridnya Aisyah. Dan Aisyah memiliki beberapa murid laki-laki dan perempuan. Murid perempuannya Aisyah yang terkenal namanya Ammarah. Murid laki-lakinya kebanyakan keponakannya, dan ada juga lelaki yang bukan keponakannya, di antaranya Masruq. Saya pernah bertanya kepada Aisyah, ya ammata, hal ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rabbah? Wahai bibiku, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah? Faqalat, kemudian Aisyah mengatakan, laqad qaffa sya'ri mimma qulta, buluku merinding karena mendengar pertanyaanmu. Laqad qaffa sya'ri bimma qulta, aina anta min thalathin man haddatsakahunna faqad kadzaba. Bagaimana sikapmu dengan tiga ayat berikut? Siapa yang menyampaikan kamu bahasanya Muhammad pernah melihat Rabb-nya, faqad kadzaba, maka dia berdusta. Pertama, man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Yang pertama, siapa yang pernah menyampaikan kepadamu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah, maka dia berdusta. Lalu beliau membaca firman Allah di surat Al-An'am, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikul absar, pandangan mata manusia tidak bisa mencapai Allah, tidak bisa idrak terhadap Allah Ta'ala. Wa huwa yudrikul absar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi pandangan semua manusia. Wa huwa al-latiful khabir, dan dia zat yang maha lembut lagi maha khabir, mengetahui dengan jelas, mengetahui dengan detail. Khabirun itu tahu detail sampai yang rinci. Kemudian yang kedua, wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Dan tidak ada satu pun yang diajak bicara oleh Allah kecuali melalui wahyu atau dari balik hijab. Wa man haddatsaka, dan siapa yang menyampaikan kepadamu, annahu ya'lamu ma fi ghadin faqad kadzab. Siapa yang menyampaikan kepadamu kalau Allah mengetahui besok terjadi apa, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu besok terjadi apa, maka dia berdusta. Lalu beliau membaca firman Allah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu pun jiwa yang tahu apa yang akan dia lakukan, apa yang akan terjadi padanya besok. Wa man haddatsaka annahu katama faqad kadzaba. Dan siapa yang menyampaikan kepadamu bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan risalah, maka dia telah berdusta. Karena Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan kepadamu, sampaikanlah apa yang telah diturunkan Rabbmu kepadamu. Walakinnahu ra'a Jibril alaihi salam fi suratihi marratain. Namun yang benar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam rupa aslinya dua kali. Dan itu makna firman Allah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di kesempatan yang lain, artinya di kesempatan yang kedua kalinya. Nah, tentang apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah, ulama berbeda pendapat. Di sini saya simpulkan penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat yang pertama, atau mengenai apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Allah dengan mata kepala beliau, jumhur ulama sahabat mengingkarinya. Dan tidak ada satupun sahabat yang meriwayatkan hal ini. Termasuk juga para ulama generasi setelahnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, Nabi Muhammad SAW pernah melihat Allah dengan matanya, dengan melihat langsung dengan mata beliau sendiri. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Abu Dzar dan Ibnu Abbas. Pendapat yang diriwayatkan dari Abu Dzar dan Ibnu Abbas. Kemudian pendapat yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah dengan mata beliau, tapi melihat dengan hati beliau. Melihat dengan fuad. Fuad artinya hati. Beliau melihat Allah dengan fuadnya. Dan ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama yang lainnya. Dan ini berdasarkan sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas pernah mengatakan, ra'a Muhammadun rabbahu bi fuadihi marratain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rabb-nya dua kali dengan fuadnya, dengan hatinya. Beliau melihat Allah tapi melihat di batin. Sehingga di situ ada yang mengingkari Nabi Muhammad SAW melihat dengan matanya. Dan di antara yang mengingkari dengan tegas siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ada yang menetapkan, mengimani Nabi Muhammad SAW pernah melihat Allah dengan mata beliau. Ada riwayat dari Abu Dzar dan Ibnu Abbas yang mengatakan demikian. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW melihat Allah namun dengan fuadnya. Kemudian keterangan tambahan, siapa yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat dunia akhirat, maka dia Jahmiyah. Karena Allah bisa dilihat di mana? Di akhirat. Dan ini juga akidahnya Asy'ariyah. Sehingga Ahlussunnah dengan Al-Asy'ariyah sepakat bahwa Allah bisa dilihat ketika di surga. Hanya saja mereka beda pendapat. Kalau Ahlus Sunnah meyakini bahasanya Ahlul Jannah bisa melihat Allah di surga, dan mereka melihat Allah ke arah atas. Jadi mereka melihat ke arah atas. Sebagaimana orang itu melihat ke arah bulan. Bulan itu ketika dilihat ngelongok ke bawah atau nengok ke atas? Ke atas. Bukan ke samping, bukan ke belakang, tapi ke atas. Sementara Asy'ariyah, karena mereka menganggap bahasanya mengarahkan sesuatu pandangan itu berarti mengimani adanya jihad untuk Allah, padahal tidak ada konsekuensinya seperti itu, maka mereka mengatakan Allah bisa dilihat. Terus ke arah mana? Wallahu a'lam. Pokoknya ke sembarang arah. Berarti menurut Asy'ariyah, dan di sini ada tanaqqud, dia melihat Allah atau ahlul jannah melihat Allah, tapi tidak jelas gimana cara melihatnya. Kemudian siapa yang meyakini bahasanya Allah bisa dilihat ketika di dunia dengan mata kepala manusia, maka ini pengikut Dajjal. Karena Dajjal mengaku dirinya Tuhan, dan pengikut Dajjal menganggap Dajjal itu Tuhan, sehingga dia meyakini Tuhan bisa dilihat ketika di dunia. Dan siapa yang mengatakan ya rafid dunya bil fuad, manusia yang lain bisa melihat Allah dengan hatinya ketika di dunia, kata beliau fahuwa dalun, maka orang ini menyimpang. Nah, artinya di sini ada perbedaan pendapat di tengah ahlu sunnah, dan ada pendapat yang kalau sudah keluar dari pendapat ini maka dia menjadi memiliki pemikiran yang menyimpang, bukan lagi ahlu sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad a'zama. Walakin qad ra'a Jibril fi suratihi wa khalquhu sadun bainal ufuq. Siapa yang meyakini Muhammad melihat Rabbnya, maka dia telah membuat kedustaan yang besar. Namun yang benar, beliau telah melihat Jibril dalam rupa aslinya, dan bentuk aslinya Jibril itu menutupi seluruh ufuk, menunjukkan betapa besarnya ciptaan atau bentuk rupa asli Jibril alaihi salatu wassalam. Dan kita kalau bisa melihat itu, yang terjadi pingsan. Makanya banyak hal yang gaib yang disembunyikan oleh Allah agar ketika manusia itu mereka menjalani hidup di dunia tidak terganggu dengan hal-hal yang gaib, karena dia tidak melihatnya. Ya, kita bisa berjalan kemanapun dengan sangat nyaman, tidak terkaget-kaget, ya. Sehingga melihat kejadian yang luar biasa, kalau orang tidak terbiasa bisa pingsan. Kemudian berikutnya, bab itsbatu ru'yatil mu'minin fil akhirati rabbahum subhanahu wa ta'ala. Bab tentang benarnya orang-orang yang beriman bisa melihat Allah ketika di hari kiamat. Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa nama Abu Musa? Siapa nama Abu Musa? Abdullah bin Qais. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima. Ada dua surga dari perak, semua isinya serba perak. Gelasnya perak, wadahnya perak, apa yang ada di dalamnya semuanya serba perak. Dan ada dua surga, ada dua kebun, semuanya dari emas. Semuanya dari emas. Gelasnya emas, barang-barang isinya semuanya dari emas. wa ma bainal qaumi wa baina ayyanduru ila rabbihim illa ridaul kibri ala wajhihi fi jannati adn. Dan pemisah antara penduduk surga dengan wajah Rabbnya, dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa melihat Allah, hanyalah ridaul kibr, selendang al-kibr, ala wajhi, yang menutupi wajah Allah Subhanahu wa taala di jannatu adn, di surga yang adn. Jannatu adn maknanya adn itu artinya kekal. Surga adn maksudnya surga yang kekal. Nah, sehingga ketika di dunia tidak ada satupun, menurut pendapat yang kuat, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah, sampai pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ketika di akhirat, orang-orang mukmin mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ketika di surga. Nah, di antara dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah ketika Isra Mi'raj, beliau pernah ditanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, "Hal tara rabbak?" Apakah engkau, apakah Anda pernah melihat Rabb? Pernah melihat Allah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nurun anna ara." Ada cahaya yang itu menutupi pandanganku sehingga saya tidak bisa melihat Allah. Anna ara, bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Dan hijabuhu nurun, hijabnya Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Lau kusifat la ahraqat subuhatu wajhihi. Andaikan hijab ini dibuka, maka subuhat wajah Allah. Dan makna subuhat kalau diterjemahkan oleh Ustaz Aris Munandar, pancaran, pancaran wajah Allah Ta'ala itu bisa membakar semua yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makhluk tidak bisa melihat Allah karena ditutupi dengan cahaya. Baik. Nah, masalah akidah seperti ini kita imani kama ja'a fil khabar, sebagaimana berita yang ada. Ya, kita imani sebagaimana teks yang ada dan tidak perlu kita takwil dengan takwil yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ini bab berikutnya, hadisnya cukup panjang. Insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Bab tentang bahasanya orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di surga sebagaimana mereka melihat bulan. Kemudian penjelasan tentang kejadian-kejadian yang luar biasa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di hari kiamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.